Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul unzila fil Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul siyam wal qiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah wa ra'akumullah jami'an. Dalam hitungan jam nanti kita akan berada dalam satu situasi yang luar biasa. Sebuah momentum yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki keagungan dalam jiwanya, dan tentu tidak bisa dinikmati oleh mereka yang masih dalam alam rendahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keagungan Ramadan hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh mereka yang memiliki keagungan di dalam jiwanya, tetapi yang masih berkutat dalam kerendahan keduniaannya, maka Ramadan tentu biasa saja atau mungkin menjadi siksaan bagi dia. Walayyadzu billah. Tema khutbah pada Jumat ini adalah marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul kiram, menyambut bulan suci Ramadan. Jemaah rahimakumullah, saya ingin mulai dengan memberikan kesadaran dulu. Pertama, kalau nanti ingin menikmati dan menjadi orang yang paling berbahagia, maka mulai sekarang minta dulu kepada Allah, mudah-mudahan dilepaskan dari cengkraman pengaruh setan yang 11 bulan sudah mempengaruhi kita. Secara lembut, secara halus, kita diikat oleh dia. Banyak hal, misalnya yang sholatnya gak pernah khusyuk, yang qiyamul lailnya juga sangat malas, yang baca Qur'annya tidak pernah khatam dalam satu tahun. Anda sebetulnya sedang dalam cengkeraman setan yang sangat dahsyat, yang doanya tidak pernah meneteskan air mata, yang kelembutan hatinya dengan zikrullah juga tidak terjaga. Anda adalah orang-orang yang sebetulnya dalam kendali sistem setan yang luar biasa. Sedekahnya sedikit, silaturahimnya malas, semangat untuk berbuat baik rendah, sebaliknya kemaksiatan begitu mudah dilakukan. Ini tanda-tandanya bahwa kita dalam kendali setan. Ikuti saya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 97. Qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Untuk jiwa-jiwa yang lalai, yang sebentar lagi akan datang kepadanya Ramadan agar tidak sia-sia. Untuk jiwa-jiwa lawanah yang masih dalam kendali setan, yang sebentar lagi tidak ingin kehilangan momentum besar di dalam hidupnya, Allah berpesan kepada dia, kul katakan, a'udzubika rabbi min hamazati syayatin. Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin. Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan dan kendali bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhan agar dia tidak datang kepadaku dan selalu hadir di sekelilingku. Bisikan setan ke dalam jiwa kita, ke dalam benak begitu halus sampai membentuk selera, selera kita lah yang akhirnya menjadi magnetic power datangnya setan di sekeliling kita. Lewat mata, lewat telinga, lewat lisan, lewat makanan, lewat sel pembuluh darah, sampai membentuk cara berpikir setan, selera setan, sikap-sikap setan, bahkan di bawah kendali keyakinan setan. Hari ini memasuki bulan suci Ramadan, agar kita menjadi orang yang beruntung. Katakan di dalam hati, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Sekali lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Insyaallah jerat-jerat setan yang selama ini sudah menguasai pikiran dan perasaan, karena sudah menguasai cara pandang dan cara kita mendengar, mudah-mudahan dilepaskan dari diri kita. Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah persiapkan ruh yang paling murni, paling ikhlas untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh kenikmatan ini. Coba keluar dari cara berpikir lama, sebab kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan Ramadan. Keindahan dan keagungan yang tidak mungkin kita bisa optimalkan kalau kita masih seperti jiwa yang beku seperti ini. Masih seperti diri yang masih senang dengan lumuran dosa. Sedang cuma rahimakumullah, setan gak akan rela sama kita. 11 bulan kita dikendalikan oleh dia. Lantas kamu ingin bebas dariku dalam 1 bulan ini? No way. Dia akan membuat habit, kebiasaan setan yang tidak mungkin kita bisa lepas darinya kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Sehingga di bulan Ramadan pun masih perilaku setan, masih habit setan yang kita kerjakan. Wal'ayyadzu billah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Niatkan di awal ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kekuatan istiqamah darinya, supaya di awal Ramadan kita sudah bisa langsung on the road. Jangan di awal Ramadan masih off the road, belum bisa langsung tune in dengan Ramadan, masih adaptasi karena kekotoran jiwa ini. Mohon kepada Allah agar kita bisa langsung in line bersama Al-Qur'an, langsung tune in bersama Qiyamul Lail, langsung menikmati indahnya siam. Sidang jemaah rahimakumullah. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Lanjutan daripada ayat itu. Orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang fasik yang masih suka dengan dosa-dosa, orang-orang munafik dengan semua kemunafikannya, nanti ketika dia meninggal dunia, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika salah seorang dari mereka kemudian dijemput oleh kematian, apa kata dia? Qala rabbirji'uni, qala rabbirji'uni, Tuhan kembalikan aku walau sekejap saja ke dunia ini, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berkesempatan walau sekejap saja untuk bisa mengerjakan amal saleh yang selama ini aku lalaikan. Innaha kalimatun hiya huwa qailuha. Allah beritahukan bahwa sekarang ini di kuburan banyak orang-orang yang sedang berada di dalam kubur mencerit berteriak. Qala rabbi irji'uni, Tuhan kembalikan aku ke dunia. Tuhan, dengan semua cerita, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Allah langsung jawab, tidak akan. Kira-kira cerita apa yang mereka teriakkan kalau kesempatan untuk kembali lagi ke dunia sudah tidak ada lagi. Ketika itu mereka sudah berkata demikian, innaha kalimatun huwa qailuha, Ini sungguh informasi bocoran dari dalam kubur yang paling dalam yang tidak pernah kita bisa dengar suaranya. Disinilah Al-Quran sebagai mukjizat memperbicarakan orang yang sudah mati yang digambarkan di dalam surah Ar-Ra'd. Tidak ada ilmu biologi, tidak ada ilmu sejarah yang bisa membocorkan jeritan penduduk kuburan. Tidak ada. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Andai ada satu kitab suci, andai ada rumusan ilmiah yang bisa membantu kamu ketika kamu mengamalkannya, kamu bisa menggoncang gunung. Ketika kamu amalkan, ketika kamu implementasikan teori itu, bahwa kamu bisa membelah bumi. Tidak ada satu rumusan atau kitab suci yang jika kau baca dan kamu implementasikan rumusan yang ada di dalamnya, membantu kamu untuk memperbicarakan orang yang sudah mati, kecuali Al-Quran itu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah bocorkan bahkan redaksi teriakan mereka pun secara detail. Jeritan mereka adalah Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Tuhan, berikan aku kesempatan walau sekejap saja untuk balik ke dunia ini agar aku bisa menutupi semua yang kulalaikan dari amal soleh selama ini. Tuhan, mungkin dalam bahasa keduniaan kami ingin coba terjemahkan, saudara-saudaraku yang masih hidup, sebentar lagi kalian akan seperti aku, berbungkus kain kafan. Semua yang kamu kejar ternyata tidak kamu butuhkan di dalam kuburmu, sementara kau sudah habiskan waktu untuk itu. Semua yang kau tumpuk ternyata akan menjadi beban bagi kamu di dalam kuburmu. Kau cari yang tidak kau butuhkan dan kau habiskan waktu. Kau tumpuk sesuatu yang bakal membebani kamu di dalam hidup kamu, di dalam kubur dan di akhirat kelak. Ku ingatkan sama kamu. Kira-kira itu pesan hikmah dari Al-Quran. Jangan sampai kamu menyesal seperti penduduk kubur yang terlambat. Dia akan berkata, Tuhan, jangankan di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan saja tidak apa-apa, Tuhan. Kembalikan aku walau sekejap. Bahkan di ayat lain digambarkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa saddaqa wa akum minas salihin. Lepaskan semua hartamu, infakkan di jalan Allah, karena itu punya Allah, tempatkan di jalan Allah. Selama ini kamu keliru dengan cara berpikir materialisme kamu, ideologi kamu, memang KTP kamu Muslim, tapi ideologimu sebetulnya adalah materialisme. Kamu sholat, tapi praktek ekonomi kamu sebetulnya kamu seorang kapitalis murni. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hey, rezeki yang kutitipkan kepada kamu serahkan kembali di jalan Allah. Sebagiannya, jangan semuanya. Sebelum kematian merenggut kamu. Min qabli ayati ahdakumul maut fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Akan ada yang menyesal dan akan berkata lagi, setelah habis umurnya, kerja, gaji, uang. Dapat uang, beli materi, dan mengukur kemuliaan dengan materi, kebahagiaan dengan materi. Sedih kalau kehilangan materi. Nanti kamu sudah meninggal dunia, kamu akan berkata, Tuhan, kembalikan aku ke dunia walau sekejap saja. Tahukah anda, dia akan bilang apa kalau diberikan kesempatan untuk hidup di dunia? Barang sejenak. Fa asaddaqo aku minus salihin. Amal soleh pertama yang bakal dikerjakannya adalah bersedekah di jalan Allah. Dia lepaskan semua itu, ideologi materialismenya. Dia jauhi semua konsep hidup kapitalistiknya itu. Fasadaqah. dan dunia menjadi realistik di hadapan dia tentang semua kerendahan dan tentang semua fata morgananya. Wa aku minas salihin, setelah aku bersedekah aku akan mengerjakan amal saleh yang lain. Kira-kira andai penduduk kuburan bisa kita dengar sekarang suaranya. Ini saya nasihati buat mereka yang ingin nyekar, karena biasanya kuburan ramai menjelang bulan Ramadan. Ini bukan persoalan siapa yang di dalam kubur, dirimu yang berziarah kubur, bagaimana dengan dirimu? Ini bukan persoalan soal kamu mendatangi pusara bapak, ibumu atau gurumu, bukan itu persoalannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Jika goals Ramadan adalah takwa dan kamu ingin nyekar, yang perlu kamu pikirkan adalah dirimu. Seberapa banyak bekal yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari esokmu? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Sebetulnya ziarah kubur tidak ada hubungannya dengan masuk bulan Ramadan. Tidak ada hubungannya ziarah kubur dengan Idul Fitri. Ini adalah sebuah tradisi yang kamu buat sendiri. Saya tidak ingin mengharamkannya, tetapi ini bukan persoalan. Kamu menyambung rasa kepada yang berada di pusara itu. Tapi dirimu, sudahkah kamu siap dengan bekal-bekal untuk akhiratmu? Andai penduduk kubur yang kamu ziarah itu bisa berkata, anakku, anakku yang ziarah kuburku, jangan kau lewati bulan ini dengan sia-sia. Andai dia bisa berpesan, kalau perlu liburlah kamu dengan semua duniamu satu bulan ini. Andai dia bisa berpesan, jangan lewatkan barang satu menit pun waktu Ramadan ini hilang untuk kebiasaan setanmu yang selama ini kau jalankan selama 11 bulan. Betapa tidak cerdasnya kamu dalam menata waktu. Betapa bodohnya kamu nak, kalau masih uang lagi, ongkos mudik lagi yang terus menggelayut di dalam jiwamu nak. Mungkin begitu barangkali jeritan yang berada di dalam pusara ibumu atau bapakmu atau siapa saja yang kamu kunjungi di dalam kuburnya. Bahkan dia akan berkata, jangan kau biarkan barang-barang sedetik pun momentum istimewa di bulan Ramadan itu, agar kamu tidak menyesal seperti aku saat ini. Sedang jemaah rahimakumullah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma hilla alaina syahra ramadhan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam lorong waktu suci Ramadan itu. Bil amni wal iman, dengan rasa aman dan kekuatan iman. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan kami membawa Islam di dalamnya. Wa tawfiqi lima tuhibbu wa tardha. Tuhan, berikan aku kekuatan, hidayah dan taufik agar bisa kujalani secara optimal semua ibadah-ibadah yang kau berikan kepadaku yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Berlimpah rahmat, berlimpah maghfirah. Apa saja rahmat itu? Saudara-saudara yang kucintai, muslimin, mukminin yang kucintai di masjid ini dan dimanapun berada. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, uhibbukum fillah. Karena cintaku kepada kalian karena Allah, ingin ku katakan bahwa rahmat-rahmat terbesar Allah sekarang semua bertabur di bulan Ramadan ini. Bayangkan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, bahkan jin-jin yang paling kurang ajar pun diikat. Maknanya begini, kalau kamu pernah bercita-cita ingin jadi orang baik, kalau kamu pernah bercita-cita berhenti dari kejahatanmu dan kamu bercita-cita jadi orang benar, ini kesempatan yang paling baik. Kalau kamu punya masalah sama istrimu, kamu tidak bisa menjadi teladan baik bagi istrimu, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluargamu, dan kamu ingin jadi orang benar, ini kesempatanmu. Kalau kamu punya dosa pada kedua orang tuamu dan kamu belum bisa membalasnya karena dia sudah meninggal dunia, ini kesempatan besar buat kamu. Walau yang pernah berdosa kepada kedua orang tua cukup berat memang, sebab dosa-dosa yang diampuni bulan suci Ramadan ini tidak termasuk dosa besar, kecuali kamu sungguh-sungguh ingin bertobat. Yang punya dosa kepada kedua orang tuanya, yang diampunkan segalanya mungkin adalah dosa-dosa kecil di bulan Ramadan, tapi dosa kepada kedua orang tua adalah dosa-dosa besar. Tapi tidak tentu kemungkinan. Kalau dosa-dosa kecil sudah diampunkan, insya Allah dosa-dosa besar, bagi yang pernah durhaka kepada kedua orang tua, bagi yang pernah musyrik kepada Tuhannya, bagi yang pernah menghilangkan nyawa orang lain, bagi orang yang pernah berkhianat sesama mukmin, bagi yang pernah berzina, bagi yang pernah meminum minuman keras, itu semua asab al-mubiqat. Bagi yang hidupnya bergantung kepada riba, walayazubillah, sengsaranya hidupmu kelak. Itu semua dosa-dosa besar yang tidak mungkin diampuni di bulan Ramadan, kecuali setelah diampuninya dosa-dosa kecil. Mudah ini kesempatan yang cukup besar. Allah begitu baik di bulan ini. Tuftahu abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bisa dua kemungkinan. Bisa sesungguhnya pintu surga itu terbuka, atau ini adalah bentuk majaz, di mana faktor-faktor yang membuat kita gampang jadi orang baik, gampang berbuat ketaatan, sehingga gampang masuk surga, ini semua ini dimudahkan. Karirmu misalnya, apa saja menjadi kebutuhan hidupmu, ini jalan. Ini jalan yang tepat bagi siapa yang ingin memanfaatkan kesempatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Sedang Jum'ah, rahimakumullah, jangan sampai ada sedikit pun momentum ini yang hilang darimu. Poin penting yang ingin saya katakan, ada dua ibadah agung yang diramu di satu bulan ini dengan ramuan Allah, diracik dengan racikan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perubahan signifikan pada perilakumu jika kamu mampu mengolah yang sudah Allah berikan, yaitu man shoma ramadhana man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dua ibadah agung yaitu puasa dan salat malam khususnya, ini kamu manfaatkan betul dan kamu betul-betul khusyuk melakukannya dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, iman dan ihtisaban, dua ibadah agung yang diracik menjadi satu di satu bulan dengan semua fasilitas mewahnya ini, kamu kerjakan dengan dua strategi, iman, yakin bahwa ini adalah dari Allah dan kamu melakukan ini karena Allah, ihtisaban, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah di bulan ini, sehingga kamu lupa pada duniamu, kamu lupa pada gajimu, bahkan kamu lupa sama THR-mu, kamu gak mau tahu apakah nanti bisa mudik atau tidak, yang penting ingin mendapatkan ghufrallahumma taqaddama min dzambi, agar diampunkan semua dosa-dosamu yang lalu. Jika itu fokus, fokus takwamu ke sana, percayalah, dunia akan mengejar, kamu tidak akan kehilangan apapun. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Orang yang sudah mendapatkan Allah tidak akan pernah kehilangan apapun. Dan orang yang mengejar selain Allah tidak akan pernah mendapatkan apapun dari Allah. Bahkan kalau ada yang ingin berbuat baik, sebetulnya yang dibutuhkan orang ini bukan nanti parsel Idul Fitri sebetulnya. Nanti kamu bisa berbuat baik, memberikan sedekah, berbagi sembako kepada keluargamu, orang-orang yang kamu cintai. Di awal bulan Ramadan kau lengkapi semua kebutuhan dia berbuka puasa, kebutuhan sahurnya kau penuhi, supaya dia tidak berpikir untuk mencari uang, supaya dia bisa fokus ibadah. Kamu penuhi kebutuhan dia, keluargamu, tantemu, bibimu, pamanmu, keponakanmu, penuhi sembakonya, supaya dia fokus ibadah dan kamu berdakwah lewat sembako itu. Itu adalah bagian kebaikan yang bisa kau lakukan. Ini kesempatan. Kesempatan bagi siapa saja yang ingin meraup sebanyak-banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Tapi tentu ini butuh perjuangan, butuh kerja keras. Dan mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Poin penting yang ingin saya tambahkan, jika ingin mendapatkan goals Ramadan yang berbentuk takwa, ini saat yang paling penting untuk internalisasi diri dengan Al-Quran, atau bahasa gadgetnya kira-kira, ini saat yang tepat. Kalau selama ini kamu gagal install Quran di dalam dirimu di luar Ramadan karena masih banyak aplikasi yang belum masuk sehingga Quran enggak bisa kompatibel dengan dirimu. Ada yang error di dalam dirimu, ini kesempatan yang luar biasa. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ini bulan yang paling tepat. Kalau ingin jadi orang beruntung, kalau ingin jadi orang beruntung, enggak tersiksa kayak gini, tertahtih-tahtih mencari dunia. Padahal kalau sudah Quran ada di dalam dirimu, Quran yang membimbing kamu, dan Quran di dalam diri kamu akan menjadi magnetic power yang mendatangkan dunia buat kamu. Kalau perlu, ambil strategi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Semampu kamu tidak mengikuti hawa nafsu kamu. Semampu kamu tuh kira-kira begini, baca Quran sampai pingsan. Perpanjang ruku dan sujudmu di malam-malam Ramadan. Kalau perlu diperbanyak sampai kamu mati kalau perlu. Fattaqullaha mastata'tum, pernah ditanyakan oleh seorang murid kepada gurunya, "Guru, bagaimana sih bertakwa kepada Allah semampuku?" Guru bilang, "Kamu ikut aku." Kita lari. Sampai kemudian guru pingsan. Murid-murid sudah banyak yang pingsan. Bangun lagi, lari lagi. Jatuh lagi, bangun lagi sampai pingsan. Hampir mati barangkali. Si murid bertanya, "Guru, kenapa kau siksa dirimu seperti ini? Jangan kau lakukan itu. Kamu bertanya kepada aku, bagaimana caranya bertakwa yang optimal itu?" Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sampai kamu gak mampu lagi. Bertakwalah kamu kepada Allah sampai kamu tidak sanggup lagi. Mungkin bahasa saya yang mungkin agak-agak jauh dan mentok. Baca Quran kalau perlu sampai pingsan. Salat malam kalau perlu sampai pingsan. Ada yang salah dengan bahasa ini? Tidak. Pingsan adalah mekanisme tubuh agar kamu tidak langsung mati. Ini sistem otomatik di dalam tubuh manusia. Ketika manusia memang sudah sampai batasnya, yang selesai. Sidang jemaah rahimakumullah, saya ingin memotivasi bahwa jangan kehilangan kesempatan di bulan yang penuh keistimewaan ini. Dan saya doakan mudah-mudahan para ayah juga mendidik anak-anaknya di bulan ini. Wahai para ayah, ini bulan yang tepat buat kamu jadi teladan Quran bagi anakmu. Kalau perlu buat visi yang kuat khusus Ramadan ini. Aku ingin jadikan keluargaku keluarga Quran di bulan Ramadan ini. Rubah mindset ini. Ini bulan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan bangsa ini juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan ini bulan kemenangan Islam. Katakan seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayam kusur dinu wa ana hayy. Ketika zaman kepemimpinan Abu Bakar, banyak orang Islam yang tidak mau zakat. Dia teriak, "Aku tidak rela Islam dinistakan di depan mataku sementara aku masih hidup. Karena aku tidak ingin bobot Islam rendah sementara aku hidup di zaman itu. Aku tidak ingin bobot Islam turun, bobot Islam mundur sementara aku hidup di zaman itu. Tidak akan kubiarkan." Saya kira kita perlu motivasi dalam hidup. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan kebangkitan Islam di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian yang membangkitkan kekuatan Islam di muka bumi dan dimulai dari Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jangan malas bersalawat. Jangan mengaku muslim kalau malas bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sallu 'alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in alahum bihisanin ila yawmiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, memasuki gerbang Ramadan ini, ya Allah, ku ingin berterima kasih kepadamu karena kau berikan kesempatan usia kami sekali lagi sampai ke bulan Ramadan. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat al-ahya minhum wal amwat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ahillana ala syahr Ramadan bil iman wal amn بالسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يصومه فيه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم فيه إيمانا واحتسابا. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن فيه. يا الله mampukan kami agar kami bisa optimal melakukan puasa dan mendirikan sholat-sholat malam dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan darimu, ya Allah. Rahmati kami, sayangi kami dengan Quran, agar hidup kami selalu melekat bersama Quran, agar kami mampu melakukan internalisasi diri dengan Al-Quran, sehingga ayat-ayat suci Al-Quran bersenyawa dengan sel-sel di dalam kalbu kami, ya Allah. Kepada keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah, cucu kami, istri kami, jadikanlah kami keluarga yang bertakwa kepada-Mu. Mampukan kami sebagai kepala rumah tangga, mampukan kami sebagai seorang suami dan ayah yang menjaga keluarga kami ketakwaan, ke jalan takwa, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimash sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami orang tua teladan sholat bagi anak kami, teladan ibadah bagi anak-anak kami, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang menguasai Al-Quran, anak-anak yang mencintai Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Betapa meruginya kami, ya Allah. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Sementara kami belum menjadi ahli zikir, kami masih malas berzikir menyebut nama-Mu, ya Allah, tolong kami. Bagaimana mungkin kami bisa optimal beribadah di bulan suci Ramadan sementara kami belum menjadi hamba yang mampu mensyukuri kebaikan nikmat-Mu yang luar biasa. Ajarkan kepada kami mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, ya Allah, di bulan suci Ramadan. Jadikanlah kesehatan kami nanti di bulan suci Ramadan dalam rangka mensyukuri semua yang kau berikan kepada kami. Kami akan beribadah semampu kami. Mampukanlah kami untuk bisa istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tattawwabur rahim. Ya Allah, untuk saudara-saudaraku yang tahun ini kami tidak lagi bisa beramadan dengan mereka karena dia sudah meninggal dunia. Untuk orang tuaku yang juga Ramadan kali ini tidak lagi bersamaku, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Untuk saudaraku, kakakku, adikku yang Ramadan tahun ini tidak lagi bersamaku karena dia sudah meninggal dunia, ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk senantiasa memperindah ibadah kami, memperpanjang ruku dan sujud kami, memperbanyak rakaat-rakaat kami, ya Allah. Mampukan kami untuk bisa memahami isi Al-Quranul Karim, dan ringankan kami untuk mudah menjalankannya, ya Allah. Rezekikan kepada kami rezeki yang halal, agar mudah bagi kami berinfak, bersedekah, kalau perlu berwakaf di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 11 bulan ini telah lama kami jalani. Jalan hidup menganiaya diri sendiri. Andai tak kau rahmati kami di bulan suci Ramadan. Andai tak kau ampunkan dosa-dosa kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah. Di bulan mana lagi kami akan mendapatkan kebaikan-Mu? Rasul-Mu yang bersabda, barang siapa yang terlarang mendapatkan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka dia terlarang untuk mendapatkan kebaikan di bulan manapun. Ya Allah, betapa meruginya kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.